Mbah Yai Mutamakin Hajen waliullah niku termasuk pahlawan tau mimpin perang gerilya musuh londo dikepung karo londo ke pojok gak iso nondi-nondi pak dikepung karo londo kepo iki gak iso mlayu akhire ki ambekipun maca ayat waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa ausyainahum fahum la yubsirun ilang pak londo ngeli gak nemokne nondi iki mau arek ilang santriku tak kei ijazah iku pak kon lek ana keribetan apa-apa iki waca ayat insyaallah selamat kanjeng Nabi apa budal hijrah wong disawuri wedi ya maca ayat iku. Ini numpak sepeda motor neng jalan raya orang helman, ono razia operasi itu ke polisi, langsung diwaco ayatnya. Bujangan kami banyak ini bisa tuh amit kalau bisa perit ketilang. Bujangan nane podo tapi mandi nih ke orang podo, dengan kemutan. Kanjeng Nabi nalika hijrah, gudak yang kafir jenenge Suroko. Kan melu sayembara dek kecekel todong nganggo pedang dek dodoe ya Muhammad man a'anak ayo Muhammad sapa sing nulung awakmu. Kanjeng Nabi hanya menjawab dengan satu kata jenengan tirakan napa Kanjeng Nabi ming muni Allah ayo sareng sepindah meleh sepindah meleh ngono ku pedange Suraka lugur Suraka semaput sak jam ora sadar krungu Allah sing medal ping lisane Rasulullah. Wis sampean gak ado-ado mlaku ndek pasar ngono. Ndek pasar Sedayu. Kate pasar Gresik. Ditodong wong nganggo lathi ning dodo. Ayo, sapa sing nulung awakmu? Jawaban sing mantep. Allah. Tambah jero to mancepe paling. Allahe padha kekuatane kok sejelo kiai siyen pidhato gak nek suwe, Pak. Dilu munggah podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, benjing mulai benjing monggo nglampahi salat tahajud. Nggih. Pun cekap semanten mawon. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudhun. Saiki ana kiai pidhato nang ngono ya ora kira disangoni karo wong-wong. Meneh kok pidhato maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, benjing monggo nindakaken salat duha. Pun cekap semanten mawon, akhirul kalam. Apa mudune ana sing usul, nuwun sewu yai, pesene jenengan tahajud wingi niku dereng dilampahi, pun ditambahi riyin. Oh ngono ya wis, duhane ora sida. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudhun. Tapi sing ngaji paham kabeh. Kongkon apa karo kiai ini? Tahajud. Ya ini merintah apa? Tahajud. Kabeh paham. Neng ngaji sampai sak jam punjul sing nggo rumono apa coba. Paling tutuk omah nggo ilang kabeh. Mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Metu kuping kiwa sak lumayan diliwati. Iku mendal, mlebu kuping tengen bali metu kuping tengen. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken, kathah cerita kaya ngoten niku. Bayi Iksan Jampes Al-Alim Al-Alamah kitabe niku ngantos dugi Madinah. Kula nalika ten mriku sempat ningali kitabe, nggih. Madinah niku menawa ana sing gak roh ya kulone Madiun, nggih. Wis pokoke Madiun ku ngulon terus. Tukuk Madinah, yang becak yang petang tahun paling kira-kira dua santri kok dedel diceluk santri ini, cong-cong, berani cong nggak yai, pohon ini diulang ngaji kok dedel nggak yai, kalau ini dedel ya, ayo, mangap mangap po, mangap langsung diidoni, ada itu gede pisan pas terus, ayo, dilek, dilek lu mari ngelek itu nih kiai nih meneh santri sing dedeli dadi santri sing paling cerdas kecerdasane ngalahno santri sing paling cerdas no, santri biyen dikonone ngono ku gelem santri saiki diurus kok kiyaine kuwi di lara mengi apa ora engko pas duwe lara mengi karena kekuatan hati yang membedakan. Masya Allah. Mula ulama biyen niku sing diwaca Quran tapi paham tentang situasi, bahkan situasi yang jauh ke depan paham. Ulama saiki wong pinter saiki bendina sing diwaca Quran tapi ora dunung apa-apa. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal sing namine Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah Al-Ma'ruf bil Asyram. Sama nek maca kitab ono Al-Asyram iki sing dimaksud nggih Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Haniyah. Niku ngarang kitab Kaifiyatus Shalah fil Jawi, bab cara salat di udara. Carane salat ning awang-awang. Wong Eropa iki komentar, "Is stupid man." Itu wong gendeng, wong bento, ono salat di awang-awang. Ya apa carane salat nang gunung, salat nang bukit, pantes salat nang awang-awang. Lho ternyata 650 tahun kemudian ditemukan pesawat terbang, ono temen salat di awang-awang, salat di pesawat. Lho itu 650 tahun sebelumnya wis ono ulama sing ngarang model ngono. Subhanallah. Nyatane saiki ono salat di pesawat, nganti wong NU karo Muhammadiyah debat gara-gara sholat di pesawat. Wong lunga haji ku lho. Niku nek pesawat ku nek sholat nganggo tayamum apa le hormatil wakti kok ngono to. Nek wong NU le hormatil wakti, mangke diki adah mulai lek pun ten kene King Abdul Aziz. Lek Muhammadiyah cukup tayamum. Dadi tangane ditempelno ning kursi pelek digawe tayamum. Aku tahu bareng wong Muhammadiyah tak warah, mengko tayamum nganggo iku, iku tau digawe wong mustakmal iku. Bingung deh, pundi sing dereng mustamal. Gak ono kabeh sawu digawe wong kok. Samal kabeh, bingung deh. Terus ono pramugari liwat, tak sudono kok lho bokonge pramugari kok dhewe mustamal. Gawean tayamum. Ayo mengandung debu kae kabeh. Huh. Bayi tabungnya nembe direalisasikan tahun 93 di Malaysia. Tapi Imam Romli kalau Imam Ibnu Hajar wis geger rame perkara bayi tabung. Ngertos bayi tabung. Ora kok bayi diadai tabung LPG wi ora. Contone ngeten nggih. Asik sabar nggih. Kula kalih bojo kula misale kepengin duwe anak. Tapi bojoku mau meteng umpama ya mbok kok mau meteng padahal wong meteng iki ganjarane gedhe. Selama kehamilan 9 bulan lebih niku nek awan ganjarane padha karo poso walaupun mangan-mangan, nek bengi padha karo tahajud senajan turu ngorok. Lho, mulane ibu-ibu meteng maneh ya Bu ya. Aku gedhekno ganjaran. Ngono kok do mau meteng. Wa idza wadu'at kharajat min dunubiha ka yaumi waladat ummuha. Cobi, mangke babarno nglairno resik dosane di ngapura Allah padha karo bayi sing lagi lahir. Enak wong wedok pengen disepura dosane resik trimo bondo ngeten. Ngono wis. Mangane wong wedok sing cerdas ya ben taun procat, procot ngresiki dosa. Engko sampean duwe anak cilik, anak kok nangis, rewel, candak cek dimiki. Ngemiki anak yo aja mbok anggap remeh. Bikul limas syatim mi'atu hasanatin, sak sedotan ganjarane 100. Nek rong sedotan ganjarane gak yo 200. Kari ngepengno, mlane sekali-kali Ibu ngemiki putrane kalih sangu kalkulator nggih. Krasa sru tetek memangke totalan oleh piro. Nek telung sedotan ganjaran 300, petang sedotan ganjaran 400. Niki lek anake sampeyan nganti SMA ora disapeh gak yo luwung oleh. Tak piro ku ganjaran. Kula kepengin gadah anak, bojo kula mboten purun meteng. Akhire ofum dalam bahasa fikih buwaidah ngindung telur, gadane bojo kula dipundhut, sel sperma kula dipundhut, terus dicampur enak wong wedok rondo nganggur. Terus kula omongi mbok rondo, sampean timbang nganggur, wetenge sampean tak sewone. Tak kongkon meteng. Tak bayar sakulan sekian juta. Wis sepakat, setuju bareng meteng temen gedhe anake lahir geger. Aku karo mbok rondo. Aku rumangsa, iki anakku bibite teko aku, bahane teko aku. Jarene rondo, ora iso sing gembol aku, sing ngeden aku kok. Wong rondo ya ora ndek anak kepengin duwe anak. Mbok pikir ngeden ku ora penting, ya penting kok al ngeden lu. Allah. Iku wis dibahas biyen kalih Imam Romli kalih Imam Ibnu Hajar. Cobi to. Operasi plastik iki lho kapan? Tapi muridnya Imam Malik wis bahas operasi plastik. Ana wong ngirunge pesek, kaya irung kula ngene iki. Ya ya Bu tak akoni aku pesek kok. Tapi pesek kok sedep kok. Kepingin mancung, kepingin bangir, moro nang dokter njaluk tambal, ditambal karo dokter. Ha sing dikin nambal dijukukno daginge dhewe, dipilihno sing paling akeh. Lah umume lak bokong to sing daginge paling akeh. Dijuwelno daginge bokong, tambalno ben irunge mancung. Lho iki nek wis dadi munggahno irung iki lho, statuse dihukumi daginge irung apa daginge bokong? Mergo nek dihukumi daginge bokong berarti ten pundi-pundi irunge kudu ditutupi wong aurat bokonge munggahno irung. Jadi ulama biyen iki sing diwaca Quran tapi paham tentang situasi. Nah, ikulah sing diarani barokah